كل يؤخذ ويدرك من قوله إلا صاحب هذا القبر. Setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Perlu diketahui perbedaan yang ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, ikhtilaful tanawwu, yaitu perbedaan yang sifatnya variatif. Seperti perbedaan yang terjadi dalam masalah-masalah fikih dan masalah furu'iyah. Contoh perbedaan para ulama tentang masalah adzan Jum'ah 1 apa 2. Perbedaan para ulama tentang masalah memakai niqab cadar wajib atau sunnah. Perbedaan para ulama tentang masalah sujud mendahulukan tangan atau kaki. Perbedaan para ulama pada saat sholat yang bangsa dua-dua duduknya apakah tawarruk atau intiros. Ini semuanya ikhtilaful tanawwu, perbedaan yang sifatnya variatif, ijtihadiyah. Yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling kita sesatkan. Yang satu dengan yang lainnya tidak boleh kita katakan alal batil, yang satunya hak. Tetapi mereka masing-masing kita dudukkan. Bahwa ulama adalah manusia. Manusia muslim, jangankan ulama, manusia biasa saja kita wajib menghargai, menghormati dan berwala. Bahkan termasuk kata Rasulullah SAW, inna awsaqahul iman, tapi iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, benci karena Allah, cinta karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Oleh karena itu kita harus mencintai mereka sebagai seorang ulama. Dan kedalaman mereka dalam masalah keilmuan dan kemampuan dia dalam ijtihad kita hargai. Dan mereka sebagai panutan kita untuk menelusuri Al-Quran dan Sunnah sehingga sampai pada kesimpulan hukum. Tapi kesalahannya kita tidak perlu ikuti. Jadi sebagai seorang ulama kita hargai, kita sanjung, karena Allah yang menghormatinya dan Rasul yang menghormatinya. Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama-Nya. Dan Rasulullah SAW menghormati juga di dalam hadisnya, di mana Rasulullah SAW menegaskan innamal ulama warasatul anbiya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan mereka beberapa derajat di atas orang awam. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةً. Kalau memang mereka disanjung oleh Allah, didudukkan derajat yang tinggi, maka siapapun yang menghinakan akan terhina. Makanya katanya Ibnu Asakir, إِنَّ لُهُمَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُمَةٌ, darah dagingnya ulama itu beracun. Wa'adatullahi ta'ala ala muntaqisihi ma'lumatun, permusuhan Allah terhadap orang yang menghinanya jelas. Oleh karena itu sikap seorang ahli sunnah yang benar, sikap seorang muslim yang benar terhadap ulama, kita harus hargai, kita harus junjung tinggi, kita harus dudukkan dan kita akui martabatnya. Kalau benar kita ikuti karena semata-mata kebenaran itu datang dari Allah. Kalau salah kita tidak ikuti, tapi kita yakin dia dimaafkan Allah dan mendapatkan satu pahala. Dan yang terakhir, kita jadikan sebagai tempat untuk menimba ilmu, belajar agama, dan untuk menelusuri Al-Quran dan Sunnah. Karena kita sebagai seorang awam, apalagi mukallid, untuk sampai kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah tidak mudah kalau kita tidak memiliki caranya. Jalan itulah yang membangun ulama, kita tinggal ikut. Mereka telah membuat kaidah-kaidah fikih. Mereka telah membuat usul fikih. Mereka telah membuat satu kaidah-kaidah untuk ijtihad. Dan mereka telah mempraktekkan. Dan mereka telah diuji oleh Rasulullah SAW. Idza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran, fa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jika ada seorang hakim berijtihad benar mendapatkan dua pahala, dan bila salah mendapatkan satu pahala. Namun sebelum kita bicara semuanya, tolong dicatatkan, yang menjadi panglima kebenaran, yang menjadi pemutus kebenaran, tidak bisa kita otak-atik melainkan qala Allah qala Rasul. Oleh karena itu hadirin sekalian, ayat dan hadis sangat banyak sekali untuk mengajak kita kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Di antaranya di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka, mari kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, Allah Al-Kitab, Rasul As-Sunnah, maka kamu temukan orang-orang munafik menghalangi dengan sekuat tenaga. Maka dari ayat ini, siapapun yang nolak qaul Allah wa Rasul masuk ke dalam lingkaran munafikun. Karena ciri-ciri orang munafik ketika dikatakan mari kita kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, yasudduna anka sududa, menghalangi dengan sekuat tenaga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan lagi dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih di dalam sesuatu apapun, berarti di sini bukan masalah soal mungkin ibadah mahdhah atau rukun Islam, semua rukun iman, rukun Islam dalam bisnis, perdagangan, politik, sosial, maka hendaknya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan hal itu ditegaskan oleh Rasulullah, oleh Allah, termasuk tanda keimanan, merujukkan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbika, demi Tuhan Muhammad, mereka tidak beriman. Penafian keimanan ini bisa nafyu kulli, seluruhnya, alias kafir, atau penafian kesempurnaan. Penafian keabsahannya artinya imannya tidak sah alias kafir, atau penafian kesempurnaannya, imannya tidak sempurna, tergantung sikapnya sejauh mana. Mereka demi Tuhan Muhammad, mereka tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai rujukan hukum dalam apa yang mereka perselisihkan, kemudian menerima putusan kamu dengan lega hati dan tidak ada perasaan sedikit pun dongkol, risih, kecewa, enggak cocok dalam hatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 18, seorang mukmin dianjurkan untuk alladzina yastabi'una al-qawla, terus konsen mendengarkan setiap ucapan, wa yattabi'una ahsana, mengikuti yang terbaik, ulaika alladzina hadahumullahu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah, wa ulaika hum ulul albab. Dan kita sepakat, tidak ada ucapan yang terbaik kecuali ucapan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu yang dimaksud fayattabi'una ahsana, mengikuti ucapan terbaik adalah ucapan Allah dan Rasulnya. Dengan demikian Allah memberikan satu penegasan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu, apa-apa yang dibawa oleh Rasul ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang tinggalkan, kalau tidak kita pasti mendapatkan kecelakaan. Seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 123, fa imma yahdiyannakum minni hudan, mungkin datang kepada kalian dariku petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Alkitab wa Sunnah, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka Rasulullah SAW menguatkan, taraktukum alal misril bayda layluha kanahariha, aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran putih, bersih, cemerlang, jernih, yang tidak ada kotoran dan kontaminasi kesesatan sedikit pun. Karena sifatnya Al-Qur'an adalah yahdil batilu min baini yadayhi wa min khalbihi, tidak ada kebatilan sebelum dan sesudah diturunkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menegaskan, la yazihu anha ba'di illa halikum, tidaklah ada orang yang menyimpang setelahku melainkan hancur. Maka ayat-ayat yang menghancurkan, wa adi'ullah wa adi'ur rasulah fahdaru, sangat banyak sekali. Ta'atilah Allah, ta'ati Rasul, hati-hati. Fa'in tawallaitum, kalau kamu berpaling, fa'alamu, ketahuilah, annama ala rasulina al-balaghul mubin, Rasul hanya bertugas menyampaikan. Surah Al-Ma'idah ayat 92. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, wa adiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Intinya banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan adiullaha wa adiur rasulahu wa ulil amri minkum, ta'at dan mentaat, mendengar dan mentaati merupakan syarat mutlak kebaikan seseorang dan kelulusan dia di dalam beragama. Yang terakhir ada suatu ayat yang sangat indah perlu kita renungkan bersama, yaitu surat An-Nur ayat 51-52. Innama qawlal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang mukmin yang paling pantas, paling tepat, idza du'u ila Allah wa rasulihi, ketika dipanggil, diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyakuma bainahum, agar mereka saling berhukum di antara sesama mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, ayyakumulu, hendaknya mereka mengatakan dengan tegas, sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya mentaati, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sukses. Makanya Allah melanjutkan ayat tersebut, wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhsyallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa, faulaika humul faizun, mereka itu orang-orang yang sukses. Nah sekarang biasanya muncul berbagai macam intrik-intrik perbedaan yang mengarah pada perpecahan. Bahkan sudah sampai saking parahnya ada di antara mereka yang tidak mau sholat di masjid tertentu karena tidak sesuai dengan manhajnya. Atau di antara mereka sudah tidak mau saling tegur sapa salam karena menyelisihi manhaj dan imamnya. Bahkan di antara mereka sudah sampai pada titik nadir dan parah, mereka sudah menganggap seperti non-muslim. Walimah tidak dihadiri, ketemu tidak saling tegur sapa. Bahkan dalam hal-hal yang lainnya ada suatu trik-trik untuk menghancurkan, menyelakakan dan memberikan mendolimi hak-haknya hanya karena tidak sejalan dengan matanya. Ada peluang bisnis dihalangi karena tidak cocok imam. Ada peluang-peluang mungkin dari mulai kerja, bahkan di tempat kerja saling gesek, saling sodok hanya karena dia tidak semahab dengan dia. Bahkan subhanallah kebetulan atasannya bawahnya gak naik-naik pangkat karena dia memiliki pendapat-pendapat yang menyelisih dengan imam yang dia kininya. Akhirnya perbedaan berubah menjadi perpecahan. Perbedaan yang aslinya adalah merupakan suatu bentuk kita bangun saling toleran sehingga sekarang saling celah-mencela, kutuk mengutuk, laknat melaknat dan saling menzalimi karena faktor itu. Nah inilah di nusaria yang harus kita bahas. Sebelum kita membahas ke arah sana, kita harus catat ada suatu poin dua yang harus kita ketahui bersama-sama. Poin yang pertama perlu harus kita ketahui, seluruh manusia selain Rasulullah tidak masuk. Ini yang harus kita ketahui. Baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Sufyan As-Sauri, Imam Al-Auza'i, dan juga termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga termasuk Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah, siapapun tidak ada yang masuk. Makanya sangat wajar dalam isian-isian mereka itu ada kesalahan. Contoh Imam Abu Hanifah menolak hadis taqribuz zani, ya. Dia tidak mau memakai hadis di mana orang yang berzina sebelum menikah diungsikan 1 tahun dibuang. Dia bahkan mengusulkan untuk dipenjara. Imam Malik mengingkari hadis tentang sunnahnya puasa 6 hari bulan Syawal setelah Ramadan. Malah dia mengatakan bagus puasa pada waktu hari Jumat. Padahal jelas-jelas dalilnya tentang puasa Syawal ada di dalam Sahih Muslim tentang masalah puasa hari Jumat itu larangannya juga jelas. Imam Syafi'i punya kelemahan di mana dengan serta-merta pokoknya nyentuh wanita tanpa syahwat batal. Dan imam-imam setelahnya termasuk Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, termasuk juga Syekh bin Baz Syalbani, semua manusia punya kelemahan dan titik celah karena mereka tidak masuk. Ini yang harus kita jaga dulu. Yang kedua, poin kedua yang harus juga kita harus catat dan kita harus rekam dengan baik di benak kita, bahwa kalau sekarang ada ulama yang diterima oleh manusia, terkenal sikap masyhur dan dia dikenal kapabilitasnya selevel Imam Syafi'i, selevel Sufyan As-Sauri, selevel Sufyan Ibnu Uyainah, enggak mungkin sengaja untuk melakukan kesalahan. dan ingin salah dan sengaja untuk berbuat kesesatan. Gak ada, gak ada satupun di benak pikiran Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk melakukan kesalahan dan demi untuk nyesatin umat. Gak ada, gak mungkin terbesit di benaknya Imam Nawawi untuk berbuat kesesatan dan sengaja untuk menyesatkan umat. Dan juga dilakukan oleh ulama-ulama yang lainnya. Bahkan murni pada saat mereka beristihad semata-mata hanya untuk mencari kebenaran. Kalau seandainya salah, maka pasti ada alasan dan kita harus cari alasannya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah membuat atau menulis, mengarang suatu kitab untuk membuat alasan logis syar'i dan mereka sangat layak untuk diterima uzurnya atas kesalahan-kesalahan tersebut di dalam kitab Raf'ul Manam an A'immatil A'lam. Di antaranya yang paling menonjol, tidak perlu kita sampaikan semua, sebab di antara sebab kenapa ulama itu bisa salah, nah, itu yang kita harus tegaskan di sini. Kenapa ulama itu bisa salah? Ya, secara umum kita ketahui bahwa mereka itu tidak maksud jelas, tapi secara rinci perinci yang membuat ulama itu bisa salah dalam ijtihad, salah dalam mengeluarkan statement dan pendapat, seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan jangankan level imam tabi'in, kalangan sahabat aja bisa salah. Contoh, Ibnu Abbas memutuskan bahwa riba fadl itu tidak ada masalah, yang haram adalah riba nasiah, dan dia juga membolehkan nikah mut'ah sahabat. Bahkan Umar bin Khattab juga masalah, dia mengatakan orang yang sekarang tidak menemukan air, gak perlu tayamum dan gak perlu sholat. Begitu juga ulama-ulama lain dari kalangan sahabat, apalagi tabi'in, apalagi a'immatus sunnah. Alasannya satu, dia tidak meyakini bahwa Rasul telah mengatakan seperti itu. Ini nomor satu. Artinya hadis yang mengharamkan riba fadl tidak nyampe kepada Ibnu Abbas. Hadis yang telah menjelaskan tentang haramnya nikah mut'ah tidak sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas. Hadis yang mengharamkan tentang khamr, ya nyampe mungkin nanti kita yang kedua, tapi dia meyakini hal tersebut tidak sesuai yang kita inginkan dalam masalah ini. Nanti itu. Nah, permasalahan Allah yakuna hadis qad balaghahu aslan. Kenapa ulama itu bisa salah? Karena hadis yang menjelaskan tentang hal haram atau hukum tersebut belum nyampe ke dia. Contoh tadi, Ibnu Abu Hanifah menghukumi penzina yang sebelum menikah dicambuk kemudian dipenjara karena belum nyampe hadis kepadanya tentang tahrimu'a dibuang 1 tahun. Itu contohnya. Imam Syafi'i tidak mensyariatkan mas'ala alal imam, tidak mengusap di atas sumber. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam An-Nawawi mensyariatkan, artinya seorang yang berwudu dibolehkan mengusap di atas imam. Kenapa? Hadis tentang al-mas'u 'alal imam, mengusap sorban, belum nyampe kepada Imam Syafi'i, tapi telah nyampe kepada Imam An-Nawawi. Makanya rata-rata para ulama berprinsip ketika ijtihad, inilah pendapat saya, tapi kalau kamu temukan hadis yang sahih, hadis itulah madhab saya dan buang jauh-jauh pendapat saya. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan in sahal haditsu fa huwa madhhabi, jika kamu mendapatkan satu hadis yang sahih itulah madhab saya. Selanjutnya, mungkin saja ulama tersebut mendapati satu hadis, tapi sayangnya sanadnya yang sampai ke dia tidak sahih. Jadi di Indonesia bisa saja hadis tersebut nyampe, tapi sanadnya tidak sahih yang nyampe ke dia. Satu contoh yang tadi, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mengusap di atas surban tidak sunnah karena hadis yang sampai ke beliau tentang mengusap surban sanadnya lemah. Sementara sanad lain yang ditemukan oleh Imam An-Nawawi sahih. Akhirnya berbeda pendapat. Satu contoh lagi, hadis yang nyampe kepada Imam Malik tentang puasa bulan Syawal 6 hari adalah lemah. Sementara yang nyampe ke ulama lain seperti Imam Syafi'i adalah sahih. Sehingga Imam Malik mengatakan tidak sunnah, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Karena hadis itu nyampe kepada ulama itu, namun tidak sahih sanadnya. Sehingga terjadi perbedaan. Wajar. Karena dikatakan Imam Syafi'i tidak mungkin ada satu ulama ngumpul dalam dirinya semua hadis Rasulullah. Gak ada yang lewat. Tidak mungkin. Seperti juga yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Rohul Malam berkali-kali, tidak mungkin bahkan mustahil ada seorang ulama yang mumpul semua hadis ada di dalam diri. Walaupun tolong dijelaskan, tidak ada satu hadis pun yang lewat, tapi sebagian ada di ulama fulan, sebagian ada di ulama fulan, sebagian ulama fulan. Bukankah kita Masya Allah ambil pelajaran dari dialognya seorang anak muda dengan Imam Az-Zuhri? Ada seorang bertanya, wahai Imam, bagaimana hukumnya masalah ini dan ini? Beliau mengatakan itu tidak benar, tidak ada hadisnya. Lalu ada seorang anak muda bertanya, wahai Imam, apakah kamu menghafal semua hadis Rasulullah? Tidak. Apakah kamu menghafal hadis Rasulullah walaupun separuhnya? Tidak. Seperempat pun tidak. Taruhlah wahai imam, apa yang dipermasalahkan, apa yang ditanyakan orang tersebut yang engkau jawab tidak ada dalilnya, ternyata ada di separuh yang imam tidak hafal, bagaimana? Masya Allah, betul. Jangan-jangan hadisnya itu ada di separuh yang dia tidak hafal. Imam Az-Zuhri, selevel Imam Az-Zuhri yang dikatakan Amirul Mukminin fil hadis, langsung tunduk kepalanya dan mengatakan benar yang Anda katakan. Oleh karena itu adalah saya sangat wajar terjadi perbedaan di antara para ulama. Saya ambil contoh lagi soal masalah yang terkait dengan kadang-kadang ada satu hadis nyampe, tapi sanadnya lemah. Nyampe, tapi sanadnya lemah. Itu hadis Zaid ibn Arqam. Tapi dalam satu sisi, sanadnya sahih. Ulama dapatkan. Zaid bin Arqam menjual unta tunda dengan 800 dirham. Kemudian dibeli oleh Ummu Muhibbah kes dengan 600 dirham. Berarti di sini kemarin bahasanya adalah bai'ul ina. Hal itu dilaporkan oleh Ummu Muhibbah sama Ummul Aliyah kepada Aisyah. Langsung Aisyah mengatakan, kabarkan kepada Zaid bin Arqam jihadnya telah batal bersama Rasulullah. Sebagian ulama tidak menggunakan hadis ini karena mereka meyakini Ummul Aliyah adalah majhulah. Tapi katanya Imam Ibn Sa'ad di dalam At-Tabaqatul Kubra, dan ini dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dia adalah seorang perawi yang terkenal, sikoh, dan dinyatakan telah betul mendengarkan dari Aisyah secara langsung. Berarti sebagian ulama mendapati hadis ini sanadnya lemah, tapi sebagian ulama menyatakan sanadnya sahih. Jadi perbedaan. Contoh masalah kuno. Masalah kuno, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala menegaskan bahwa kuno subuh adalah sunnah. Kuno subuh adalah sunnah. Kenapa? Belum nyampe kepada dia hadis Abu Malik Al-Asja'i yang mengatakan, saya menanyakan kepada bapakku tentang Rasulullah, apakah kunut? Maka bapaknya pada waktu subuh, maka bapaknya menjawab, wahai anakku, saya sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad, mereka tidak kunut, bahkan itu muhdas. Bisa? Sehingga Imam Syafi'i mengambil nas-nas umum saja. Contoh, qanata Rasulullah SAW hatta faraqat dunya. Rasulullah SAW kunut sampai meninggal dunia. Padahal yang dimaksudkan adalah kunut nazilah. Adapun sekarang ada tambahan qanata Rasulullah SAW fi solatil fajri hatta faraqat dunya. Rasul kunut selalu di solat fajar yang subuh sampai mati. Yang dimaksud adalah kunut nazilah. Kalau seandainya kunut subuh, hadis pun bermasalah. Di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi yang diperselisihkan ulama tentang kesimpangannya, karena dia sedukun sayyidul hirdi, jujur tetapi buruk hafal. Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Coba kalau kita mendalami perbedaan di antara para ulama seperti ini, gak mungkin bersih tegang sampai gara-gara kunut, masya Allah, kunut dan tidak kunut, gak sholat. Sekarang mana yang lebih parah, gak sholat jamaah dengan sekarang hadir di tempat sholatnya ada kunutnya? Taruhlah kita katakan kunut itu bid'ah. Bukankah Al-Hasan Al-Basri mengatakan sholli ma'ahu wa 'alaihi bid'atuhu, salatlah bersama dia bid'ah, imam yang nanggung. Yang ketiga, ada sebagian ulama yang meyakini hadis tersebut dhaif berdasarkan istihadiyah. Qad khalafa bi ghairihi ma qaddin nadab an tariqin akhar sawa'un kana sawa'ahu aw ghayr ma'dhihi. Hadirin sekalian, kadang-kadang yang menyebabkan pemicu para ulama itu berbeda pendapat, dia meyakini hadis itu dhaif tapi diselisihi oleh ulama lain bahwa hadis itu tidak dhaif. Dan ini paling banyak, ini paling banyak. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis itu dhaif tapi diselisihi oleh para ulama. Contoh hadis lakinu mautakum ikra'u ala mautakum yasin. Ya, para ulama mengatakan bahwa hadis tentang bacakan orang yang mau mati yasin diselisihi oleh sebagian ulama. Seperti Ibnu Shah mengatakan hadisnya hasan. Sehingga ulama yang mengatakan enggak perlu, bahkan bid'ah membaca yasin, menjadi akhirnya ada perbedaan. Ulama bahkan menganjurkan, bahkan di antara mereka membuat satu alasan hikmah, yaitu mempermudah keluarnya. Muncul perbedaan. Yang paling faktual adalah hadis tentang masalah membaca Fatihah pada saat imam membaca jahr, wajib atau tidak? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama tidak, sebagian ulama mencari jalan tengah. Ikra'u, ikra' bihafi nafsika, baca dalam hati. Permasalahan itu tadi. Ada sebagian ulama mendapati suatu hadis tapi dhaif menurut ulama tersebut. Contoh, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam cukup mengganti bacaan dia. Bagi imam Abu Hanifah sahih, tapi bagi imam Asy-Syafi'i dhaif. Makanya Imam Syafi'i tidak pakai hadis ini. Beliau memakai hadis la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Loh kan? Selisih. Bagi Imam Abu Hanifah meyakini bahwa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Apalagi dikuatkan dengan ayat fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wansitur la'allakum turhamun. Makanya Imam Abu Hanifah memutuskan makmum tidak wajib membaca Fatihah, baik imam baca keras atau pelan. Karena baidah kurina, dan siapa yang punya imam, bacaan imam cukup untuk bacaan dia cair. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i lemah. Selanjutnya dari syariat yang menyebabkan terjadinya perselisihan berikutnya adalah ayyashtariqah fi khabaril wahid al-adl al-adhar min syurutan yukhalifu fiha ghayru yukhalifu fiha ghayru. Hadirin sekalian, yang juga bisa menjadi penyebab perbedaan pendapat di antara para ulama adalah adanya hadis ahad yang sebagian ulama mensyaratkan hadis ahad boleh diamalkan dengan syarat yang merawikan itu adil apalannya kuat, sementara ulama yang lainnya tidak. Makanya syurut, ya, persyaratan di dalam mensyaratkan hadis ini, Pak, menyebabkan perbedaan pendapat banyak sekali. Contoh aja yang paling populer di kalangan para ulama, kalau semua ulama menegaskan, hampir semua ulama ahli hadis, jahalatul rawi, kemajhulan, ketidaktahuan jelentrung jati diri seorang perawi menyebabkan hadisnya ditolak. Itu semua ulama. Maka perawi yang majhul ditolak riwayatnya, kecuali Ibnu Hibban sama Al-Hakim. Sehingga hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban sama Al-Hakim banyak ditolak oleh ulama karena syarat ini. Itu sekarang contoh dari syariat khabar wahid. Kalau para ulama mendoakan hadis sholatul layli wa nahari masna masna, sholat malam siang malam malam siang dua-dua, berarti dua salam. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini lain karena syarat yang syarat ulama yang mendoakan cukup ketat, tapi sebagian ulama lain mengatakan sahih. Seperti Imam Az-Zailai di dalam Nasrul Rayah, beliau mengatakan bahwa hadis salatul layli wan nahari masna masna, salat malam dan siang itu dua salam dua salam. Itu contoh lagi masalah qadha aqimah. Qadha aqimah hadis yang sama khabar ahad. Bagi sebagian ulama memberikan syarat-syarat yang ketat bahwa perawi yang meriwayatkan hadis ahad seperti ini harus adil dan yang lainnya tidak. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tentang qadha aqimah di mana Rasulullah SAW mengakikai dirinya setelah dia akan menjadi nabi lemah. Sebagian ulama seperti Imam Al-Khalal, Abu Bakar Al-Khalal, meriwayatkan dari jalan lain menemukan syarat yang hasan sehingga boleh qadha aqimah. Dia perbedaan di antara para ulama. Nah, yang selanjutnya, kenapa terjadi perbedaan di antara para ulama? Di mana adanya suatu hadis nyampe ke dia kemudian lupa. Bagi ulama tertentu, yang satunya ingat. Jangankan ulama kelas tabi'in, imam sunnah. Coba antum lihat kasus kasus tayamumnya Umar sama Amr bin Yasir. Pada saat Umar bin Khattab pergi sama Amr bin Yasir, junub tidak menemukan air. Umar bin Khattab tidak mandi, tidak juga tayamum. Tapi Amr bin Yasir gulung-gulung dengan apa namanya debu pada pasir. Akhirnya datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinyatakan sholatnya dua-duanya kepada Umar bin Khattab ajza'at sholatuka, cukup sholatmu. Dan juga kepada Amr bin Yasir ajza'at sholatuka, cukup sholatmu. Kemudian Rasulullah mengajarkan dua-duanya sama, tapi yang satunya menafikan, yang satunya menetapkan dengan dasar istihad. Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan tayamum. Suatu ketika terjadi lagi masalah itu, Umar lupa hadis ini, Amr bin Yasir masih ingat. Akhirnya Umar bin Khattab tidak tayamum kalau dia junub. Umar bin Yasir tayamum, dia nyampe lupa. Manusia, Allah aja sudah memberikan suatu ketetapan, Rabbana la tu'akhidna inna zina aw akhtarna. Kalau orang awam lupa aja dimaafkan, apalagi imam yang sedang istiadat dan ahli hadis yang memang tahu tentang asas Al-Quran dan Sunnah, lebih berhak untuk dimaafkan. Loh, kalau kita lupa aja boleh dimaafkan Allah, bahkan dijawab amin telah saya kabulkan. Artinya umat Muhammad tidak diberi sanksi oleh Allah akan kealpaan lupa dan tidak sengaja melakukan perbuatan. Kalau orang awam biasa saja dimaafkan oleh Allah karena lupa, apalagi seorang ulama. Kemudian itu permasalahan pertama, kenapa ulama itu berbeda pendapat. Permasalahan yang kedua, ada mukti irada dan ilkal masalah di dalam kau. Ulama tahu hadis dan hadisnya sahih, tapi menurut dia hadis itu bukan untuk hukum ini. Nah ini permasalahan berat juga. Dia tahu hadisnya sahih dan dia sampai kepada dia, tapi menurut saya hadis ini tidak cocok untuk masalah ini. Bukan. Ya bukan. Contoh tentang masalah hadis untuk iftirash, Imam Syafi'i sampai hadis Abu Humaid As-Sa'idi, hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang menjelaskan tentang kalau sholat dua rakaat iftirash. Sahih nyampe ke saya, tapi maksudnya katanya Imam Syafi'i bukan sholat dua rakaat yang salam. Maksudnya sholat dua rakaat iftirash yang ketiganya tawadhu. Tapi kalau sekarang masih sholat-sholat yang terakhir dan ada salamnya, karena di dalam lafadznya wa fir rak'atil akhirah, di rakaat yang terakhir Rasulullah SAW duduk tawadhu. Itu dia. Jadi nyampe hadis ketiga tentang masalah sholat kalau dua rakaat iftirash, tapi menurut saya katanya Imam Syafi'i bukan untuk ini, bukan untuk sholat yang bangsa dua rakaat salam, dua rakaat salam, tapi untuk tasyahud yang pertama saja. Adapun untuk sholat yang bangsa dua rakaat langsung salam, tetap tawarru, karena Rasulullah mengatakan di rakaat yang terakhir harus tawarru. Nah itu dia, terjadi perbedaan. Satu contoh lagi, yang hal ini banyak terjadi di kalangan para ulama, hadisnya nyampe, tetapi hadis itu tidak dimaksudkan untuk masalah tersebut. Di dalam masalah kaitannya dengan nikah ahli kita, bahkan itu ada ayatnya. Al-Quran membolehkan laki-laki muslim nikah dengan ahli kita. Tapi sebagian para ulama, terutama di kalangan sahabat, seperti Ibnu Umar kalau tidak salah, melarang menikah menikah dengan ahli kitab. Karena itu betul ayat itu membolehkan nikah ahli kitab, tapi ahli kitab sekarang ini bukan untuk ahli kitab sekarang yang sudah musyrik. Sementara Allah mengatakan wala tunkihul musyrikat, wala tunkihul musyrikat hatta yu'minna, jangan kamu menikah wanita-wanita yang musyrikah sampai beriman. Karena ahli kitab sekarang pada syirik, maka enggak boleh. Nulia, hadisnya ada, ayatnya ada, tapi bukan untuk itu. Ini jadi berbeda. Dan masih banyak. Atau anna ikhtiqadu anna la dilala lil hadis aslan, atau sama sekali ulama tidak menganggap bahwa hadis ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah ini. Bisa saja. Yang pertama ada kaitannya, cuma dinafikan karena menurut dia ahli kitab dulu dengan ahli kitab sekarang beda. Atau sama sekali hadis ini tidak ada nyambungnya, tidak ada kaitannya. Apa hubungannya hadis ini dengan masalah ini? Contoh hadis tentang masalah khamr. Jelas. Kullu khamrin haram. Ya. Kullu khamrin haram. Dalam lafaz lain, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram. Hadis yang sahih. Abu Hanifah juga tahu hadis ini sahih. Tapi katanya Imam Abu Hanifah, yang dimaksud khamr haram ini khamr yang khusus terbuat dari kurma sama anggur. Selain kurma sama anggur, asal tidak memabukkan, gak apa-apa. Kenapa? Karena hadis-hadis khamr itu hanya kaitannya dengan khamr yang terbuat dari kurma sama anggur, gak ada kaitannya dengan khamr-khamr yang sekarang. Itu dia. Terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan apalagi ittaqadu anna tilka dilalah qad a'radaha man dalla 'ala anna laysa muradan. Gini Pak, ini juga permasalahan lagi. Para ulama mengatakan mungkin penunjukan dalil itu benar, tapi ada hal-hal yang menyebabkan dalil itu gugur. Contoh sekarang, larangan sholat pada waktu pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari ditengah. Jelas sahih. Bahkan sudah tidak diragukan lagi kesahihan hadis ini. Tapi bagi sebagian ulama, kenapa membolehkan sholat pada waktu itu? Bukan dia meyakini hadis itu dhaif, tapi adanya suatu pertentangan mana yang am, mana yang khas, mana yang umum, mana yang khusus. Apakah yang umum larangannya? Apakah yang umum sholatnya? Kalau dikatakan yang umum adalah waktunya, waktu-waktu itu dilarang sholat semuanya. Nah, boleh gak? Kalau yang sekarang umum sholatnya, semua sholat dilarang kecuali sholat tahiyatul masjid, loh Mas. Dia ini saja sudah berbeda benar. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan boleh sholat wudu, sholat tahiyatul masjid pas pada waktu itu dilarang. Karena yang umum adalah sholatnya, maksudnya seluruh sholat dilarang kecuali tahiyatul masjid sama wudu. Kalau yang umum waktunya, sholat apa saja nggak boleh pada waktu itu, titik. Kecuali waktu-waktu yang boleh. Pokoknya selain itu boleh. Nah ini berbeda pendapat juga. Makanya, apalagi di sana ada dalil-dalil yang terkesan menentang hadis itu. Contoh, Rasul pada waktu sholat Jumat, ya kan, pas matahari terbit, menyuruh orang sholat tahiyatul masjid. Padahal dari sebelumnya Rasulullah mengatakan, إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنزل، wajib mendengarkan khutbah. Tapi Rasul ketika melihat orang duduk langsung suruh berdiri sholat. Ini masalah sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah sekarang sholat tahiyatul masjid itu boleh pada waktu-waktu yang dilarang? Apakah sholat wudhu boleh di waktu-waktu yang dilarang? Termasuk akhirnya ada yang mengatakan semua dilarang, gak boleh. Ada yang mengatakannya gak boleh, itu sholat-sholat mutlak saja. Ada pun sholat-sholat yang memiliki sebab boleh, seperti Imam Syafi'i, seperti sebab sholat jenazah sebab, sholat qadha sebab, sholat tahiyatul masjid sebab, sholat wudhu sebab, karena ada sebabnya. Berarti yang tidak boleh sholat sunnah mutlak. Itu perbedaan di antara para ulama. Nah yang saya sebab yang ketiga, dia meyakini hadis itu, tapi hadis itu ditentang oleh mungkin satu nasab. Artinya hadis itu sahih tapi dinasab, jadi dia tidak berpendapat dengan hadis itu. Contoh yang paling faktual, ya, hadis tentang masalah pakai pakaian merah. Pakai pakaian merah terjadi perselisihan besar di antara para ulama. Ada yang tidak mengatakan tidak boleh, atau wanita pakai emas melingkar. Nanti kita kasih semua penjelasannya. Bagi sebagian ulama yang mengatakan yang pertama tadi, emas saya pakai-pakai enggak boleh karena Rasulullah SAW melarang pakaian mu'asfar. Bagi ulama yang membolehkan karena hadis ini sudah dinasakh, dihapus, buktinya pernah Rasulullah SAW sholat id mengenakan pakaian merah. Berarti hadis ini saya tidak berpendapat dengan hadis ini, alias saya tidak berpendapat dilarang pakai pakaian merah karena hadis pakai pakaian merah dihapus dengan Rasulullah SAW pernah sholat id mengenakan pakaian merah. Walaupun ada yang menengah-nengahinya, gak dinasal, sebetulnya boleh asalkan tidak merah kes, merah semuanya. Tapi kalau ada titik-titiknya putih, hitam, ini boleh. Ini hanya sekedar istihad. Contoh lagi masalah wanita memakai pakaian melingkar, emas melingkar. Sebagian ulama mengatakan haram karena Rasulullah SAW mengancam akan diberi kalung nanti di hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan ini nasab atau hadis ini sahih tapi ditentang oleh suatu kondisi yang nas yang lebih kuat, di mana yang dimaksud diancam dengan neraka yang belum dizakati. Berarti di sini i'tiqaduhu annal hadis mu'aradun, dia meyakini hadis itu sahih tapi ada yang menentangnya, imma nasr, imma ta'wil, tafsir, istihad, di mana yang dimaksudkan emas yang diharamkan melingkar itu yang belum dizakati atau dinasah dihapus, di mana Rasulullah SAW pada saat sholat Idul Fitri ceramah khusus di kalangan wanita untuk memotivasi sedekah karena kebanyakan wanita itu menjadi penghuni neraka. Akhirnya ada yang sedekah dengan giwangnya, dengan antingnya, tidak ditegur Rasulullah. Kalau seandainya haram, Rasulullah SAW memiliki suatu sifat la yajuzu lin nabi tarkul bayan indal hajat, tidak boleh bagi nabi meninggalkan penjelasan saat dibutuhkan. Contoh lagi mas, ya, hadis tentang masalah gerakan jari atau hadis tentang masalah sholat terawih lebih dari 11 rakaat. Hadis yang menjelaskan tentang lebih 11 rakaat yaitu 21 sahih, tapi dianggapnya ditentang oleh hadis yang lebih sahih sehingga syadz, hanya tidak terpakai. mana hadis yang 11 itu ada di dalam Bukhari Muslim, sementara yang 21 ada di luar Sahih Bukhari Muslim. Sanadnya lebih lemah, walaupun sahih, tidak sekuat sanad hadis yang 11 rekan. Sehingga terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan hanya 11, ada yang mengatakan boleh, bahkan digabungkan oleh para ulama sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari-nya. Dua hadis ini tidak ada pertentangan, digabungkan. Bagi yang ingin sholat rukuknya panjang, ya, kemudian sujudnya panjang, bacaannya panjang, 11 lebih cocok untuk dia. Tapi siapa yang ingin sekarang ini sedang-sedang saja, 21 lebih baik buat dia. Subhanallah. Contoh lagi dengan sekalian masalah hadis man masadakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya wudu. Tapi dalam lafaz lain ada hadis di mana ada orang yang menyentuh kemaluan dikatakan oleh Rasulullah SAW itu seperti menyentuh anggota tubuh yang lainnya, artinya tidak batal. Artinya hadis man masadakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluan yang hendaknya wudu, ini hadis sahih. Tapi ditentang oleh nas lain, yaitu di mana Rasulullah SAW tidak menyatakan batal orang yang menyentuh kemaluannya. Ada yang mengatakan hadis ini kan dipakai ini. Ada yang mengatakan batal, lebih baik memakai yang batal daripada yang enggak batal. Ada yang menempuh menggabungkan, dan inilah yang sahih, digabungkan. Hadis yang menyatakan batalnya menyentuh kemaluan lebih kepada sengaja untuk membangkitkan syahwat. Hadis-hadis yang tidak menyatakan batal dan jelas kalau kita lihat dari asbab menurutnya, ya Rasulullah, saya sholat garuk-garuk menyentuh, lo kan gak sengaja. Berarti di sini gak batal. Subhanallah, digabungkan. Contoh lagi ada yang sekalian batalnya menyentuh wanita. Ada yang mengatakan masalahnya ini ditentang masalah adanya suatu perkara lain yang lebih kuat. Para ulama menafsiri aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu lebih kepada makna la masayula misu, maknanya jama'a jami'un. Atulah masyulah isu yang maknanya adalah menyentuh. Siapa yang lebih mengarahkan kepada menyentuh nyenggol, maka nyenggol saja batal. Siapa yang mengarahkan kepada lama saat dia jima, maka tidak batal wudu dan juga junub seseorang, apa mandi seseorang kalau tidak jima. Ya. Padahal ayatnya sahih, karena dianggap adanya suatu takwil. Ada tafsir yang lebih kuat daripada isi makmun ayat tersebut atau hadis tersebut. Di mana ada hadis Rasulullah SAW yang bunyinya kan, pernah ada seorang kakek-kakek yang datang, ya Rasulullah SAW, saya mencium istri saya dalam keadaan puasa, teruskan puasanya, gak apa-apa. Terus kemudian yang satunya, ya Rasulullah, saya menyentuh wajah, saya mencium istri saya, anak muda datang, ya Rasulullah, saya mencium istri saya dalam keadaan puasa, makruh atau batal puasa? Loh, bukan saya iya. Nah, di sini inilah, karena Rasulullah mengatakan asy-syaikhu laki-laki, ini kakek-kakek lebih kuat menahan irbihi syahwatnya. Sehingga di sekalian hadis-hadis yang semacam ini termasuk menyentuh wanita, dilihat niatnya. Makanya dalam masalah menyentuh wanita di sini batal atau tidak, pendapat yang lebih sahih adalah pendapatnya Imam Malik sama Ahmad. Kalau ada unsur syahwat batal, kalau tidak, tidak batal, lebih pas. Karena maqasid syar'iyyah, maqasid syar'iyyah di sini tujuan syariat mengatakan batal tidaknya adalah sholat ini tidak pantas tercampuri dengan syahwat, itu aja. Makanya Rasul pernah sholat mencium istrinya, kan? Tapi di sini jangan terkejut menyentuh, mencium, tapi ciuman Rasulullah kepada istrinya mau sholat adalah cium rahmat, bukan ciuman syahwat. Yaitu ciuman kasih sayang, bukan ciuman syahwat. Makanya pada saat Rasulullah SAW tahajud memegang kaki Aisyah yang nyelonjor karena ganggu tempat sujudnya. Berarti permasalahannya di sini adalah bila utama mau menghadap Allah, sedang kita munajat kepada Allah, tak pantas membawa syahwat ke dalamnya. Maka di tengah-tengah ini, mau sekarang menyentuh kemaluan ke, mau sekarang menyentuh wanita ke, yang penting ujung-ujungnya syahwat enggak. Kalau syahwat enggak, kalau enggak, teruskan. Inilah perbedaan para ulama. Padahal hadisnya satu, sama, ayatnya sama apa? Aula mastumun nisa. Tapi membuahkan suatu perbedaan seperti itu. Kenapa? Tidak masalah juga. Contoh aja sekarang safar, masalah safar qasar. Ilahnya safar apakah capek? Berarti kalau tidak capek enggak boleh qasar salat. Kalau ilahnya hanya safar, pokoknya ada safar ada qasar. Enggak peduli capek atau tidak capek, pokoknya kalau pergi boleh qasar salat. Lihat. Dengan demikian hadirin sekalian, masalah perbedaan di antara para ulama potensinya seperti itu. Ya contoh aja dari sekalian mengharapkan masalah riba. Riba dalam masalah takar menakar, apakah ilahnya itu al-qut atau tidak? Kalau ilahnya itu adalah al-qut, berarti riba yang kaitannya dengan kurma dan gandum tidak terbatas pada kurma gandum saja. Pokoknya tukar menukar makanan yang sama jenisnya, apapun bentuk makanan pokok tidak terikat kurma gandum termasuk beras haram. Beras 1 kilo ditukar dengan beras 3 kilo enggak boleh. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, kurma 1 kilo yang bagus ditukar dengan kurma dia yang jelek 2 kilo. Yang dikatakan oleh Rasulullah, ha'ainur riba. Ini jelas-jelas riba bila. Harusnya kamu jual 2 kilo dari hasil penjualannya, kamu belikan kurma yang baik, mau dapat setengah kilo, sekilo, bahkan 2 kilo terserah. Itu caranya dia. Dengan demikian, ikhwani wa akhwati fillah, masalah perbedaan di antara para ulama harus kita sikapi dewasa. Selagi perbedaan itu variatif, ada pun perbedaan yang kedua, yaitu perbedaan tatot kontradiktif. Yang tadi variatif saya jelaskan semua ini, kontradiktif kita tidak bisa tolerir. Seperti perbedaan antara tauhid dengan syirik, perbedaan antara sunnah dengan bid'ah, perbedaan dengan taat sama maksiat. Boleh, gak bisa tolerir. Nah sekarang yang menjadi permasalahan, kalau istihad ulama salah, kesalahannya itu sampai pada tingkatan maksiat, bagaimana sikap kita? Contoh aja istihad para ulama sampai pada tingkatan bid'ah, ada gak? Ada gak Pak? Ada. Yang tadi Ibnu Abbas mengatakan mut'ah, Imam Syafi'i mengatakan kunut, subuh sunnah, padahal bid'ah. Atau pendapat Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya bahwa maulid Nabi itu sunnah, gak apa, bid'ah. Bagaimana sikap kita? Sikap kita, para ulama ini asalkan berangkat dari ijtihad dan dalam rangka untuk mencari kebenaran, maka ulama itu kita tidak masukkan ke dalam wa'id ancaman tersebut. Artinya Imam Al-Hafidh ini mubtadi ahli bid'ah dan nanti masuk neraka, tidak. Kita katakan tetap ulama, namun kebid'ahnya harus kita katakan tetap bid'ah. Gak boleh kita sekarang pindah status hanya karena kebesaran seorang ulama yang berpendapat. Gak boleh. Sebesar apapun pendapat ulama, kalau salah tetap aja salah. Tapi toh kesalahan ini tidak menyebabkan ulama itu masuk neraka. Tapi kesalahannya harus tetap kita katakan salah, bid'ahnya harus kita katakan bid'ah. Tapi yang meluruskan adalah ulama sepadan dengan Ibnu Hajar, dengan Imam Nawawi dan yang lainnya, bukan orang-orang bawahan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah muqallidnya, pengikutnya di mana? Tolong dicamkan, ada sebagian orang taklid, meremeh-remehkan taklid karena beralasan. Kalau ulama aja dimaafkan, dan kalau salah dapat satu pahala, saya juga iya, enggak bisa. Muqallid, orang yang taklid memiliki hukum tersendiri. Para ulama diberikan satu pahala atas kesalahannya karena mengerahkan daya upaya dan jerih payah dan berusaha untuk mencari kebenaran, dan tidak ada satu ulama pun yang ingin salah, maka atas jerih payah itulah mereka dapat hadiah dari Allah, al-ajru ala ijtihadihi, yaitu pahala atas jerihnya. Ada beberapa muqallid yang tidak punya usaha, bahkan pendapat saya seperti pendapat dia, dan itu kan tidak ada susahnya. Susahnya apa? Kalau dia hanya sekedar sambil kipas-kipas, gak pakai belajar aja langsung pinter kok mas. Dalam hal ini pendapat saya seperti pendapat Imam Syafi'i, gak kurang lebih seperti itu. Nampaknya pinter, nampaknya gagah, tapi kepinteran saya dia apa? Nyontek nurun, dan tidak pernah sama sekali perlu belajar kalau seperti itu. Bahkan kadang-kadang masya Allah, dalam hal tertentu orang berpenampilan kayaknya gagah. Mas, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat, tapi pendapat saya seperti pendapat guru saya, walaupun saya gak tahu dalilnya kayak apa. Nah, itu gak pernah ngaji aja mantep, Pak. Orang yang seperti ini gak pernah ngaji gagah terus. Karena apa? Dia menisbatkan kepada ulama-ulama besar dan ulama-ulama hebat bahwa dia seakan-akan gagah, pinter seperti gurunya. Tapi ilmu tidak ada sama sekali. Dengan demikian, hadirin sekalian, kita akan sampaikan beberapa pendapat Imam tentang masalah sikap-sikap beliau. Di antaranya ini adalah Imam Abu Hanifah. La yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadna. Tidak halal bagi siapapun untuk berpendapat dengan pendapat kami sebelum tahu dari mana saya mengambilnya, alias taklid buta itu enggak boleh. Dan dia dalam lafaz lain mengatakan fa innana basyarun, kami itu manusia biasa. Naqulu qul yawm wa naji amwadan, kami berpendapat sekarang pendapat A, besok saya tarik. Makanya bukan suatu hal, masya Allah, ada sebagian orang menjadikan celah untuk memukul Syekh Al-Albani karena ada beberapa pendapat, ada beberapa hadis yang ditarik, yang dulunya disahihkan sekarang didhaifkan, yang dulunya didhaifkan sekarang disahihkan. Wajar ya ikhwan. Seorang ulama sekelas Syekh Al-Albani yang telah membukukan sampai ratusan hadis, ratusan ribu hadis, mendudukkan, menentukan derajatnya, kemudian ada satu dua hadis kemudian ditarik karena adanya suatu ilmu yang baru dapat. Wajar. Imam Malik aja berkata, Imam Abu Hanifah, kami manusia, sekarang berpendapat A, besok saya tarik jadi B. Makanya Imam Syafi'i ada qaul jadid, ada qaul qadim. Kenapa Anda tidak mengkritisi dan mencela Imam Syafi'i yang menarik puluhan pendapatnya, yang dulunya boleh menjadi boleh, yang boleh jadi tidak boleh? Anda mencela, mencaci, menyerang Syekh Al-Albani dengan adanya suatu hadis-hadis yang ditarik lagi oleh Syekh Al-Albani, yang terkumpulkan dalam satu kitab Tarajumu Syekh Al-Albani. Ini hasad, dengki, tidak objektif, dan sudah ada intrik-intrik untuk menjatuhkan wibawa para ulama. Dan ini bukan sifat seorang ahli sunnah wal jamaah. Imam Malik menegaskan, innama ana basyarun ukhti wa usi, saya adalah manusia yang bisa salah, bisa benar. Fanduru fi ra'yi, perhatikan dalam pendapat saya. Fa kullu ma waqaba al-kitab wa sunnah fa khudhu, apa-apa yang sesuai dengan kitab sunnah ambil. Wa kullu ma lam yuwafiq ukil kita bahwa sunnah petruku, setiap yang tidak sesuai dengan sunnah tinggalkan. Lebih baik lagi Imam Syafi'i, ma min ahadin illa wa tatab ani sunnatun di Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'asubu anhu. Allah Akbar. Tidak ada seorang ulama pun, melainkan ada satu dua sunnah yang lewat, gak kehafal dia, gak nyampe ke dia. Fama kuntu min qawlin, apapun yang saya pendapatkan, apapun yang saya nyatakan, wa asaltu min aslidi, atau dasar-dasar kaidah-kaidah yang saya buat, an rasulillahi fama kuntu, sementara hadis rasul menentang kaidah saya, berlawanan dengan prinsip dan pernyataan saya, fal qawlu ma qala rasulullah s.a.w. Pendapat saya adalah pendapat Rasulullah itu. So, coba bayangkan ikhwan, kalau asy-Syafi'i, pengikut-pengikut Syafi'i ya sekarang seperti itu. Tidak ada sekarang ini kan, coba lu centang pernah saling geser, saling geser antar umat. Makanya ya ikhwan, sejelek-jeleknya orang walaupun sesat, kalau sesatnya itu pakai pedoman, itu enak untuk dibantah. Sekarang ini udah gak pakai panduan, Pak. Maco ngomong. Makanya ketika saya dialog dengan Profesor Dr. Akil Munawar, NU itu jadi dua, NU kitab sama NU organisasi. Nah, NU yang organisasi ini sulit untuk diajak dialog. NU kitab itu enak. Mendingan diajak ke Pak, kitab di sini, kitab ini begini loh, kitab ini begini enak. Coba Imam Syafi'i kalau semua tidak ada pokoknya, kuno pokoknya, ini pokoknya. Tapi aneh, kalau gak cocok dengan hawa nafsunya, Syafi'i juga ditinggal. Contoh fakta yang paling nyata, katanya Syafi'i, Syafi'i giliran sekarang kayaknya bayar zakat fitrah pakai beras gak efektif, akhirnya pakai uang. Bayar zakat pakai uang itu emang Syafi'i? Gak ada. Itu pendapat Imam Hanifah. Contoh Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i. Giliran sekarang lihat, apalagi berurusan dengan akidah, udah mental semua, mental semua. Contoh aja Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i. Giliran sekarang kepentok jual kulit kurban, boleh. Pendapatnya siapa itu? Mau Syafi'i? Enggak. Jadi mereka itu Syafi'i kalau cocok dengan hawa nafsunya saja. Bahkan mereka fakihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, tasawufnya Qadiri, ekonominya Yahudi, akhlaknya Nasrani. Itu. Jadi dari sana tidak ada sama sekali keutuhan. Bahkan mana sekarang akidah Imam Syafi'i yang dipakai dalam tata realita mereka, enggak ada. Beliau juga mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an rasulillah. Kaum muslimin ijma', siapa saja yang telah jelas datang sunnah rasul kepadanya, lam yahilla lahu, tidak halal ayyada'aha, untuk ia tinggalkan li qawli ahadin, karena hanya mendapat seseorang. Subhanallah ya ikhwan, Ibnu Abbas saja enggak terima pendapat ucapan hadis Rasulullah ditentangkan, dilawankan dengan ucapan Abu Bakar Umar, apalagi dengan ucapan di bawah Umar Abu Bakar. Bahkan Abdullah Ibnu Abbas mengatakan hampir-hampir hujan batu turun dari langit atas kalian. Saya ucapkan qala Allah qala Rasul wa kuntum qala Abu Bakar qala Umar. Kalian jawab katanya pendapatnya Abu Bakar begini, pendapatnya Umar begini. Kalau sekarang qala Allah qala Rasul, Ibnu Abbas enggak terima dibenturkan dengan ucapan manusia mulia dua setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah, apalagi dengan di bawah beliau. Dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal menegaskan, la tuqalliduni, jangan kau ikuti aku taklid kepadaku. Wala tuqallidu Malikan wala Syafi'iyyan, jangan taklid Malik Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambil dari mana dia mengambil. Dari mana? Imam sekarang, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam As-Sauri, Imam Al-Auza'i, ambil dari Taurat Injil, tidak. Semuanya qala Allah qala Rasul. Dan Imam Ahmad mengatakan man radda hadis Rasulullah fahu ala syafar syafah al-katin, siapa yang menolak hadis Rasulullah dia di dalam jurang kehancuran, hancur dalam beragamanya. Tapi anaknya sekarang hadirin sekalian, mereka semua sudah pakai hawa nafsu. Solat atau lihat dari mana sunnah Rasulullah SAW, gandangan nyanyian antara adzan dan qomat, dari mana pikir bersama kencang-kencang, dari mana sekarang ini ibadah dipandu dengan nyanyian. Padahal Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil, tapi kalau kita berdialog katanya Syafi'i dan Syafi'i. Itulah mereka. Dengan demikian semua wajib terikat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Semua harus ada kemauan secara rela, sukarela atau paksa menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' sahabat menjadi panglima. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qol yang perlu diketahui bahwa pernyataan Allah, pernyataan Rasul dan ijma' adalah maksum, selainnya tergantung cocok dan tidak. Sampai walaupun dia bisa terbang di luar angkasa dan jalan di atas air, jangan kamu percaya kewalian mereka, katanya Imam Syafi'i, belum kau cocokkan ucapan dan perbuatan dengan Al-Qur'an wa Sunnah. Nah sekarang, apakah ada kelaziman untuk berhafal? Ya. Apakah ada kelaziman untuk berhafal? Perlu diketahui hadirin sekalian, bermadhab bisa lazim, bisa tidak, tergantung. Kalau levelnya dia adalah level ulama mujtahid dan sudah bisa membuat jalan sendiri, madhab itu kan jalan, jalan kaidah prinsip untuk memahami dan untuk menelusuri hukum-hukum yang ada di dalam Quran hadis, silakan, tidak perlu terikat dengan madhab. Tapi kalau sekarang tidak bisa bikin jalan sendiri, maka silakan pakai jalan yang ada. Tapi tidak perlu fanatis seperti kondisi orang yang sudah nemu jalan lempeng, bagus, tol lancar, ternyata malah tidur di jalan tol. Ini fanatis. Lanjutin dong mas, kamu mau kemana sih? Cirebon. Pakai jalan itu menuju Cirebon. Jangan fanatis malah tidur di jalan, nanti ditendang truk itu. Itu ibarat orang yang fanatis, setelah dapat makam yang menurut dia enak, bagus, puji wibu, jalan ini bagus, enak banget buat tidur mas, mimpi enak mas, saya di tengah jalan, ya ini hancur. Terusin ke Pekalongan, ke Jawa Tengah, ke Merak. Jalan ini hanya sarana, madhab ini hanya penghantar. Tujuan utama para ulama yang bikin madhab itu juga usul-usulnya untuk menghantarkan kita kepada qala Allah qala Rasul. Oleh karena itu tidak ada satu ulama yang menyuruh fanatis kepada pendapatnya, bahkan hampir semua bersepakat in sahal hadisu bahwa madhabi, kalau kamu menemukan hadis yang sahih itulah madhab saya. Ada dua permasalahan para mukallid tertipu dengan dua permasalahan itu yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, imam yang ditaklidin itu diyakini telah hafal semua Quran semua hadis, sehingga gak mungkin mas dia salah mas. Pokoknya imam yang saya taklidin ini Quran lodok, hadis lodok di Mekah 18 tahun nyobir ya. Jadi di Mekah itu mas 18 tahun, di Madinah 8 tahun mursi katering. Wah mungkinlah salah kiai saya ini, walaupun saya gak tahu dalilnya mana. Untuk lebih jelaskan tanyain nama sama kiai Rasul. Oh, hebat. Dia menyangka ulamanya yang sudah 8 tahun di Mekah, 8 tahun di Medina, ngelontong Quran hadis gak mungkin salah. Oleh karena itu dalam hal ini saya ikut dia aja mas, surga neraka antara sama dia. Katanya orang Jawa suwargo neraka nomor kiai. Yang kedua, kalau ulama saya salah aja dimaafkan, apalagi gue sama sama dia. Nah, inilah dasar kesesatan orang-orang taklim yang akhirnya membunuh proses belajar mengajar dan ta'allum. Apalagi dimunculkan pemilu sesat di mana orang tanpa belajar bisa pintar sendiri, yaitu ilmu laduni. Wah, semakin lengkap pondoknya, semakin lengkap sesatnya, semakin lengkap agama ini tidak dipelajari. Dan kalau sekarang surga neraka saya serahkan kiai. Pendapat saya adalah pendapat kiai saya. Soal jelas tidak ngajarin silahkan tanya langsung. Terus pinter tanpa belajar dengan ngandeli ilmu laduni, masya Allah mas. Quran akan tercampakkan, hadis akan terlantar, buku ulama yang ratusan judul bahkan ribuan tidak ada yang buka, perpustakaan-perpustakaan kosong dari pembacanya, dan pengajian secara ilmiah tidak ada, dan ulama-ulama membahas seperti ini sudah tidak laku lagi. Makanya isu ilmu laduni itu diberikan oleh kelompok sesat dari kalangan Syiah yang berpikiran filsafat, bukan fanatis. Dengan demikian semua wajib belajar, semua wajib ta'lim berdasarkan kemampuannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Enggak mungkin sama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina uutul 'ilma darajaat. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan Rasul juga menegaskan innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ikhwan tolong dicapkan, kita semua sama, sama seperti Imam Syafi'i, sama seperti Ibnu Taimiyah, sama seperti Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sama-sama masuk ke dalam firman Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa, termasuk Imam Syafi'i. Berarti di sini masalah belajar kesemuan kesemangatan kita. Jadi yang membedakan kita dengan Imam Syafi'i adalah taufik dan semangat. Taufik dan semangat, semangatnya kita aja. Coba bagaimana Imam Al-Bukhari 20 kali bangun tidur satu malam. Bagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar selama 25 tahun hanya untuk nulis Fathul Bari. Imam Muslim 15 tahun untuk menulis Sahih Muslim. Ibnu Mihran Al-Andalusi jalan kaki dari Andalusia sampai Syam untuk mencari ilmu. Imam Ibnu Manda keliling berkelana untuk mencari ilmu hadis selama 40 tahun gak pernah pulang. Kesungguhan, kesemangatan aja yang kita tidak miliki, yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Ini tentang masalah perbedaan para ulama, asal-usulnya dan yang lainnya. Dan saya akhiri demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita buka tanya jawab. Foto. Dan melihat semua imam tidak ada yang sepakat dalam satu pendapat, apakah kita dalam mempelajari ilmu ini termasuk orang yang lazim mempelajari ilmu melalui mazhab atau yang tidak lazim? mempelajari dari madhab. Ya. Mempelajari Islam ini melalui madhab atau tidak? Oh ya, ya ini perlu diketahui. Tadi sudah saya tegaskan sikap kita kepada ulama kita hargai dan kita junjung martabatnya. Kita tidak hinakan karena kesalahannya. Dan usul-usulnya kita jadikan sebagai media untuk belajar. Karena ulama-ulama di dalam mengajari kita mencari ilmu itu telah memberikan suatu kaidah-kaidah. Jadi ulama itu kita jadikan sebagai panutan untuk belajar. Karena belajar itu butuh panutan, beragama itu butuh panutan. Jalankan yang benar, Pak. Contoh aja ini. Setiap firqah yang sesat pasti punya hak, punya manhaj, punya panutan. Punya prinsip, punya panutan. Syiah punya prinsip, panutannya imam-imam mereka. Khawarij punya prinsip, dia punya tokoh-tokoh untuk panutan. Panutan itulah yang mengarahkan dia untuk terus disiplin dalam berkhawarijnya, dalam bersyiahnya. Makanya kalau mereka tidak diarahkan metode belajar menurut syiah begini-begini lewat keluar. Begitu juga ahli sunnah. Kita punya ajaran, punya nilai, punya manhaj, tapi harus punya panutan yang membimbing kita untuk mengarahkan terus belajar sesuai dengan metode ahli sunnah. Kalau enggak, keluar sesat, keluar dari ahli sunnah. Begitu juga yang sesat mengarahkan anak buahnya terus, muridnya dan jamaahnya serta pengikutnya untuk terus belajar sesuai dengan metodologi syiahnya, khawarijnya, murjiahnya, sufinya dan juga Ahmadiyahnya. Begitu juga ahli sunnah. Nah, ulama-ulama inilah yang membimbing kita untuk terus bagaimana menunjukkan kita cara belajar yang benar dan menunjukkan bagaimana manhaj yang benar, berakidah yang benar sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini pentingnya ulama. Tentang masalah fikih, kita jadikan sebagai rujukan kita untuk memahami Al-Quran dan sunnah dalam berfikih saja. Itulah manhaj. Dalam masalah manhaj juga begitu. Mereka tidak gunakan prinsip-prinsip manhaj yang di dalam memahami manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dalam berakidah juga kita tidak lepas dari ulama. Kita ikuti ulama, kita jadikan panutan ulama dalam belajar berakidah ahlus sunnah wal jamaah supaya tidak nyimpang. Karena mereka lah yang paling tepat menjadi rujukan dalam menimba ilmu akidah manhaj berakidah. Kalau begitu, kita insya Allah sebagai pengikut ahlus sunnah wal jamaah atau salafi, madzhab mana yang kita harus ikuti? Sebetulnya kita tidak perlu terikat madhab dalam artian bukan enggak madhab sama sekali. Artinya dalam memahami Islam ini ada kelas nol sama sekali. Boleh memilih salah satunya. Kelas nol sekali. Tentang mana yang lebih baik, ya di sini minta petunjuk kepada para ulama. Bisa Ahmad, Hambali, bisa Syafi'i. Tapi kalau sudah kelas muntasaf fi talabil ilmi, kelas menengah dalam mencari ilmu, hendaknya para ulama ini hanya sebagai dasar untuk menunjukkan. Makanya kadang dalam masalah wudu saya bisa saja pakai metodenya Ahmad bin Hambal. Karena menurut saya dalam masalah wudu dan batalnya wudu, Ahmad bin Hambal lebih mendekati dalil. Tapi dalam masalah saya kaitannya dengan berdagang, saya lebih condong kepada umpamanya Imam Abu Hanifah. Karena dalam masalah pendapat-pendapatnya Imam Abu Hanifah lebih aktual karena dia memang pedagang. Contoh dalam masalah akal, akal di dalam definisinya Imam Abu Hanifah yang penting sesuai dengan adat muhakamah yang beredar di masyarakat itu kayak apa, itulah akal. Contoh kalau kita kebiasaan makan, bu, makan, habis makan kasih duit, ya udah itu akal. Bahkan kalau di supermarket itu, di mall-mall kita gak pernah terasa simpan. Saya beli superminyak, ya saya ambil ini duitnya, enggak. Kita tiap ambil ke kasir, selain keluar datarnya, sudah. Kalau memang itu dianggap akan jual beli, ya sudah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i kan harus ngomong, Pak, saya beli nasinya, ya Pak, saya terima duitnya. Ini kalau dimulai kok beli barang banyaknya, setiap beli barang seperti Bapak atau Mas ini pelayan, saya beli ya sebenarnya. Maka lu gak capek, Pak. Setiap barang dimakan, setiap barang dimakan. Ah, lebih fleksibel pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini saya pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah karena lebih cocok dengan kaidah, dalil, dan suasana kebutuhan bisnis. Itu kalau sudah muntasof gitu. Tapi kalau sudah ijtihad, lingkaran ijtihad, fadhol silakan. Berarti kita tidak mempunyai satu mata tertentu, Ustaz. Mana yang kalau kita sekarang telah mengkulit awam boleh mengambil mazhab Syafi'i tertentu, Syafi'i aja boleh, Hambali saja. Kenapa? Karena kalau mengkulit sudah awam seperti ini, tidak punya daya upaya untuk belajar lagi, maka menjadi pendapat ulama mazhab yang paling menenangkan dirinya, kemudian diamalkan. Kalau dilihat teman-teman salaf, teman-teman Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kalau ditanya mazhabnya apa, tidak bisa menjawab. Tapi kalau dilihat dari praktek, dari kesehariannya, mereka lebih cenderung menggunakan mazhab Hambali. Ya, tetap salah. Kalau dia ditanya mazhab kamu siapa, tidak ada kewajiban untuk menjawab. Karena apa? Karena mazhab itu hanya jalan yang sifatnya suatu anjuran saja. Makanya ada suatu ungkapan dari para ulama, kalau ditanya mazhab kamu siapa, mazhab kamu apa, mazhab saya adalah Rasulullah. Bicarakan kamu apa, Al-Quran dan Sunnah. Itu karena memang itulah yang harus kita nyatakan wajib. Cuma kalau kita sekarang diskusi metode fikih kamu itu sebetulnya ikut siapa, nah baru mungkin mengatakan saya metode apa. Makanya ada ungkapan Syekh Ibn Baz sangat bagus sekali. Syekh Ibn Baz dalam berakidah adalah akidah sunnah wal jamaah, dalam berfikih metodologinya pakai Ahmad bin Hanbal. Itu metode, metodologi dalam metode itu sebagainya apa? Karena masing-masing para ulama punya perbedaan sangat-sangat signifikan dalam masalah usul fikih. Contoh aja, Imam Syafi'i tidak mau istihsan, Imam Ahmad mau. Itu kan? Tapi Imam Syafi'i menerima masalah ulama sebagai rujukan dalil. Tapi sebagai ulama kan, dari sinilah seorang talib yang pertama mau tadi awal perlu landasan metodologi untuk mempelajari begitu. Maka pernyataan yang paling bagus adalah saya di dalam beragama, saya dalam beragama akidah saya ahli sunnah wal jamaah, dalam berfikih metodologi saya Hambali, katanya Imam Syekh bin Baz. Kita sudah bisa Syafi'i. Makanya itulah yang dimaksud para ulama, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i, Ibnu Qayyim Al-Hambali, dan seterusnya. Maksudnya metodologi dalam berfikih. Itu aja. Tapi kalau ditanya apa ada kewajiban mengatakan mazhab kamu apa, Syafi'i, enggak. Tapi kalau discuss metode kamu sebetulnya, ya silahkan ada juga. Itu apa? Ada lagi? Poinnya sampai jam berapa ini? Hah? 15. Oh gitu. Dalam menyikapi perbedaan pendapat ijma para ulama, yang manakah yang harus kita pegang? Gini, kalau ijma mesti gak ada perbedaan. Ijma itu kesepakatan sahabat. dan otomatis pasti ulama. Gini, tolong dijelaskan. Kesepakatan sahabat pasti ijma seluruh umat. Gak mungkin ada sahabat yang sepakat umat-umat lain setelahnya menyelisihinya. Makanya ada suatu kaidah, la yuqadul ijma'u bil ijma'. Ijma' tidak boleh dibatalkan karena ijma' berikutnya. Oleh karena itu, ijma' merupakan suatu dalil yang maksum dilindungi kebenaran. Namun kadang-kadang ada perkara-perkara yang diklaim ijma' tapi sebetulnya belum ijma'. Atau ada ijma' sukuti. Apa itu ijma' sukuti? Satu pendapat seorang sahabat tidak nampak yang menyelisihinya. Contoh, Utsman ada kedua, tidak ada satu yang menyelisihinya, berarti ijma' sukuti. Umar mencambuk orang yang minum khamr 80 cambukan, padahal Rasulullah 40, Abu Bakar 44, 80. Tapi tidak ada yang menyelisihinya, berarti ijma' sukuti. Nah, tentang masalah perbedaan, ya kita tinggal tarjih dalil. Sikap kita terhadap perbedaan para ulama, mana yang paling mendekati Quran Sunnah itulah yang kita ambil. Kalau memang kita tidak tahu bisa membandingkan mana ulama yang paling mendekati dalil, antum ikuti ulama yang paling menenangkan hati antum yang bisa membandingkan pendapat itu. Nah, tentang masalah kriteria ulama itu secara umum, al-ulama ar-rabbaniyun. Siapa ulama ar-rabbaniyun? Yaitu ulama al-amilun, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada umat materi yang dari kecil, dari yang kecil, dari yang kecil sampai yang besar. Mereka tidak melakukan penyimpangan dalam akidah dan tidak ada sengaja untuk salah dan menyesatkan umat, dan tidak mengikuti hawa nafsu di dalam mencari kebenaran. Inilah ulama. Sekelas ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, itulah ulama. Adapun mereka yang sekarang ini mengikuti hawa nafsunya dan membela dengan dasar hawa nafsu, walaupun sudah diingatkan jelas-jelas salah tapi tetap bersikeras, maka ini bukan ulama tapi pengikut hawa nafsu. Contoh kiai-kiai kampung yang dijelaskan bahwa Maulid bin Ahmad malah mencari-cari pembenaran, mitoni 7 bulanan, tahlilan, malah mencari-cari pembenaran. Nah, ini bukan ulama. Ulama itu kalau sudah datang kebenaran langsung sampai di nama Allah, lempar pendapat. Coba subhanallah dan sekalian, ada kisah yang diturunkan oleh Ibnu al-Arabi di dalam tafsir. Dia pernah hadir ke majelis ulama besar. Ulama itu kebelajar, Rasulullah pernah melihat suami istrinya. Setelah turun dari majelis, Ibnu al-Arabi mengingatkan, wahai syekh, di hari itu jelek dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dosa, gak mungkin Rasulullah dosa. Betul, Rasulullah pernah menceraikan istrinya, tapi melihat tidak. Langsung besok majelis mengumumkan, pendapat saya kemarin tentang masalah Rasulullah melihat suami istrinya adalah salah, dan pendapat yang benar, Rasulullah pernah memang menceraikan istrinya, menghilang istrinya. Yang menunjukkan ini loh guru besar saya pada murid, disuruh berdiri dan disuruh mengatakan apa yang telah dikatakan kepada dia. Katanya Ibnu al-Arabi, saya tersipu-sipu malu besar, harus dipanggil dengan panggil guru besar saya dan harus berada di majelis ulama besar dan disuruh menjelaskan kesalahan dia. Allahu Akbar. Seperti dialognya seorang pemuda dengan Imam Az-Zuhri tadi, yang yang benar ucapan anak muda tersebut. Inilah ulama. Bukan sekarang orang ini merdentak, ya. Bukan orang yang sekarang ini pokoknya gelontor. Yang penting pendapat saya, gengsi karena malu dengan jamaahnya. Ini bukan ulama. Dan ini banyak ya, kita diingatkan itu malah nambah-nambah. Pernah, ini kisah menarik yang saya alami. Saya pernah diundang. Undangan itu dobel. Jadi panitia itu undang dua ustaz, akhirnya saya yang alami. Karena rumah saya dekat dan yang diundang ini dokter dari IAIN. Akhirnya saya datang sebagai audien pendengar. Nah, si ustaz itu ceramah ngaco. Termasuk mitomin itu siapa bilang bid'ah? Itu sunnah. Ayatnya ini siapa bilang sajad itu syirik? Sajad itu sahih sunnah. Karena itu termasuk sodakotus sir. Siapa yang memberi gak ketahuan, yang ambil juga gak ketahuan, dalam rangka untuk menjaga amal solehnya. Subhanallah. Dia kadang-kadang. Akhirnya setelah ceramah, saya bertanya, model bertanya, Pak Ustaz, apa sejak kapan ulama mana, sejak kapan hadis sodakotus sir itu fi'u khotabar rohbi untuk dalil ni apa namanya sajen, terus ayat yang ada dalam ma'as qalat da'allaha muhlisina lahuddin, ketika kabelnya sudah mulai berat, mereka berdoa kepada Allah. Jadi miton itu dalam rangka berdoa kepada Allah. Kemudian walana kunan naminas syajiri, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang bersyukur, sehingga syukuran itu selamatan, keluarin makan itu syukuran. Sejak kapan ayat itu dijadikan para ulama ahli tafsir mitoni? Ulamanya siapa? Sebutin namanya Pak Ustaz. Umar. Langsung jawab apa? Ya saya di sini pendengar Pak Ustaz. Itu kalau kamu ingin debat sama saya, datang ke rumah saya. Buku saya banyak serumah. Lo apa gunanya Pak Ustaz? Rumah sebuku, buku serumah, kan gitu bu. Sekarang kita ayo bicara. Udah akhirnya pokoknya udah akhirnya kolek. Ketegangan terjadi dan akhirnya tidak bisa dikendalikan. Saya lebih baik dia. Sebelum itu kebanyakan. Makanya katanya Syekh Abdul Rahman Al-Yaman, kadang-kadang orang untuk mengakui kesesatan bukan tidak tahu karena itu sesat, karena gengsi atau takut kehilangan jamaahnya, atau ini sudah menjadi ikon organisasi saya, atau yang terakhir ini sudah menjadi madhab imam saya. Sudah susah. Contoh saja, beberapa orang susah untuk menarik suatu kesalahan karena ini kan sudah menjadi ikon organisasi saya. Susah. Loh, organisasi saya itu ikonnya tahlilan, maksud saya gak tahlilan. Ikonnya saya itu, organisasi itu habis saja sudah. Atau sebetulnya mas, saya gak bukan gak percaya ini sesat-sesat, tapi gak enak sama kiai saya, gimana ya. Nah, repot juga. Akhirnya gak jadi juga ngakui kesesatannya. Itu permasalahan sendiri. Akhir-akhir ini banyak ustaz muda yang bermunculan di Indonesia. Kenapa mereka lebih mudah diterima sehingga banyak peminat dibanding dengan ustaz-ustaznya menitik beratkan kembali kepada Quran. Gini masalahnya, permasalahan ustaz-ustaz itu bisa melayani pesanan jamaah. Pesan haram bisa, ya. Pesan halal okay. Bahkan ada yang sekalian ustaz-ustaz tersebut lebih enak kehilangan Islam daripada kehilangan jamaah. Dan bicaranya yang enak ini. Makanya ustaz-ustaz di Indonesia itu sudah ustaz-ustaz di kabrik. Ada ustaz dikir ini, ada ustaz sodakoh ini, ada ustaz robbal baroyah ini. Kemana Astaghfirullah Rabbal Baraya. Itu ada Ustaz Ibadina Sudir Kendos kemana aja. Ibadina Sudir Fina. Itu jadi ada Ustaz lagi Salatullah Salatullah Salatullah. Ada Ustaz Tombo Hadi. Itu aja gak keluar dari situ. Lu siapa yang gak diterima? Siapa yang gak senang? Apalagi ringtone-nya laku. Tombol hati laku. Sekali chat 1000, yang nelpon sudah 1000 orang. Semiliar. Siapa yang gak senang? Pak, yang susah itu mengatakan tauhid lebih susah lagi di sini. Yang susah itu mengatakan sunnah lebih susah lagi bid'ah. Yang susah itu mengatakan ini loh yang benar, tapi lebih susah lagi batil. Ini yang menyebabkan pertanyaan ibu ini muncul. Kenapa ya usah-usah itu kok diterima di TV di ini? Kalau soal masalah bisa diterima di TV, gampang analisanya. Pertama usahnya ganteng-ganteng, keduanya bisa diajak jualan. Oke, okay. Usahnya kalau ganteng ya bisa diajak jualan, ini boleh-boleh laku. Saya pernah tampil di Trans 7 itu cuma betah setahun. Bukan gak betahnya saya, gak betahnya TV. Gak betah. Apalagi jenggotan kan susah disuting. Itu kan dikenain atas gak kena bawah, dikenain bawah gak kena atas. Gak apa nyuting orang begini. Udah cari yang halus mulus saja. Ganteng imut-imut belum laku. Akhirnya Pak, pertanyaan ibu ini udah gak bisa dibantah. Pasti dan gak laku. Pasti gak ada jamaahnya. Itu kalau urusan banyak-banyakan orang ya. Apalagi sudah menyampaikan susah, ada yang recokin. Subhanallah. Awas hati-hati sesat keras itu pun dikit-dikit gak boleh. Jadi kita dakwah seperti ini Pak, sering saya ibaratkan Bu, seperti naik gunung licin bawa dua kental kedelai dikit-dikit nyampe gak kira-kira. Gak mungkin ya. Mas ya Bu ya, kita nyampaikan seperti ini gak ada yang recokin aja, males yang datang. Apalagi ada yang membenar-benarkan. Mbak, hati-hati Mbak, itu kajiannya keras banget. Oh gitu ya. Ya kalau begitu gimana Mbak? Jangan datang. Alhamdulillah. Sebetulnya gak diomongin aja gak datang karena males. Apalagi ada yang ngomong gitu Mbak. Cocok deh Mbak. Lain kali tambahin lagi Mbak informasi tentang kajian ini yang banyak disampaikan keras apalagi Mbak. Itu, wah semakin persen. Subhanallah, nggak dikasih subhat-subhat aja, dijamin jalan yang datang. Apalagi subhat itu pemuda. Nauzubillah. Bagaimana kedudukan hadis? Perbedaan adalah rahmat. Tentang hadisnya jelas palsu lah asalalu. Tentang maksudnya, kalau yang dimaksudkan dalam masalah perbedaan variatif fikih tadi, oke kita terima. Tapi kalau dalam perbedaan-perbedaan yang kontradiktif, tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, kufur dengan iman, taat dengan maksiat, no, enggak bisa. Enggak bisa. Di mana rahmatnya, di mana? Rasulullah mengatakan al-furqatu 'adab. Ya, furqah itu ada kok dibalik rahmat, rahmatnya mana? Perbedaan antara sekarang wanita gak apa-apa jilbaban, yang satunya wajib, gimana ceritanya rahmatnya? Telanjang rahmat, subhanallah. Itu. Dan hadis mengenai umat Nabi Muhammad akan berjanji itu jelas. Yang sahih yang itu, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Maksudnya semua masuk neraka, amalan-amalan bid'ahnya dan kesesatannya memicu neraka dan menjadi sebab dia masuk neraka, walaupun orang per orangnya tidak serta-merta langsung nar, kita vonis. Tolong dijaga. Ini kaidah besar. Makanya katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak semua orang yang saya vonis bid'ah langsung ahli bid'ah dan otomatis neraka, karena barangkali punya amalan yang menyebabkan dia ke neraka. Makanya Syekh Al-Albani punya kaidah yang cukup bagus. Beda man waqa'a al-kufru fihi wa waqa'a huwa al-kufri. Kalau sekarang waqa'a al-kufru fihi wa waqa'a fil kufri. Rajulun waqa'a fil kufri wa waqa'a al-kufru fi rajulin. Beda. Kalau waqa'a al-kufru fihi berarti dia sudah bisa dikafirkan. Tapi sekarang kalau waqa'a ar-rajulu fil kufri, beda. Orang terjatuh kepada kekufuran belum serta-merta otomatis orang tersebut divonis kafir. Orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan tidak bisa serta-merta kita katakan ahli bid'ah. Itu ya. Pak Ustaz, boleh kita mengkado apa mengkoto sholat duhur dan asar di waktu saat maghrib karena kita tertidur atau terlupa? Dan mana pendapat yang kuat bagi wanita haid boleh masuk masjid? Boleh ya, karena Rasulullah SAW mengatakan man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakara. Barang siapa yang kelupaan sholat atau tertidur, hendaknya sholat pada saat ingat. Kalau ingatnya maghrib, ya sholat di maghrib. Jadi jangan nunggu nanti duhur lagi, sedang mati. Jadi kalau ingatnya isya, sholat isya, walaupun sholatnya duhur. Kalau ingatnya di subuh, sholatnya di subuh, walaupun yang lupa sholat maghrib. Pokoknya ketika ingat atau sadar, bangunnya apa? Makanya Rasulullah SAW ketika ketiduran sholat subuh itu hampir panas, sudah terik. Sholat pada saat itu gak usah nunggu besok subuh lagi. Tentang masalah wanita mahal masuk masjid, menurut pendapat yang sahih tidak ada masalah. Karena hadis Rasulullah SAW yang bunyinya inni la uhillu masjidan li haidin wala junubin, saya tidak halalkan masjid ini bagi orang yang haid dan junub, adalah hadis dhaif jiddan, sangat dhaif sekali. Oleh karena itu tidak ada masalah. Adapun firman Allah wala junuban illa 'abidi sabil, orang yang junub kecuali orang yang bepergian, bukan lewat masjid tapi bepergian. Pak Ustaz, saya ingin tanya tentang bolehkah kita diminta membaca Yasinah di rumah orang yang lagi ditimpa kemalangan meninggal dunia bersama atau serentak? Gak boleh. Pertama, Rasul berkali-kali mendapati sahabatnya mati wafat. Tak pernah kita temukan riwayat Rasulullah membacakan Yasin kepada mereka. Bahkan Utsman bin Mat'un, bahkan Khadijah meninggal pada zaman Rasulullah hidup. Utsman bin Mat'un meninggal dunia pada saat Rasulullah hidup. Bahkan putri-putri Rasulullah, Ummu Kulsum, Ruqayyah meninggal saat Rasulullah masih hidup. Tidak ada satu pun mereka riwayat diyasinin sama Rasulullah, baik sendiri-sendiri maupun serentak-serentak serta bareng-bareng. Dengan demikian, lau kana khairan lasabaquna ilaihi, kalau baik pasti mereka mendahului kita. Kok mereka tidak melakukan dan tidak mendahului kita, berarti tidak baik. Hormat. Bagaimana hukumnya wanita yang menyampaikan dakwah di depan kaum laki-laki? Modelnya gak benar. Gimana ceritanya? Ada perempuan ceramah di depan laki-laki yang tampilannya kadang-kadang menor dan sengaja. Sebagai dai wanita yang punya kan untuk diundang ke laki-laki, biasanya dandanannya rata-rata menor. Gak ada yang apalagi cadaran, gak ada. Pakai pakaian yang terbagus, dandanannya paling menor, dan gayanya pun kadang-kadang dibikin-bikin. Alhamdulillah. ini dakwah atau sesat? Penyesatan. Belum lagi laki-laki yang datang itu, apa enggak? Subhanallah, enggak tahu ini laki-laki sehat atau waras itu ya. Apa enggak tergoda? Yang lebih lucu lagi, kadang-kadang kita temukan orang sa'i sama tawaf dibimbing sama tawaf perempuan. Ya Allah, Allah, Allah. Ini laki-laki pada subhanallah. Ini laki-laki udah gayus, ngapain aja kemarin gak belajar? Masa kalah sama perempuan? Kalau sudah ada laki-laki dibimbing haji sama perempuan, apa kata dunia? Rasulullah lebih kejungkir balik. Ini jalan kok mau nangis? Laki membimbing, kok sekarang perempuan bimbing laki-laki? Dan anehnya dari sana perempuan-perempuan seperti ini yang dai-dai kawakan yang berlevel nasional atau ini, itu biasanya berani di rumahnya sama istri suaminya. Berani. Ya, udah nyampe ya. Demikian. Wallahu'alaikumussalam. Demikian kita akhiri. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.